sayang, kan ku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. Ayah, terlalu cepat kau pergi, bisa aku ingkari tanpa engkau hidupku terasa sunyi. Ayah, dengarkanlah dan and burn.